السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، pada sore ini kita akan lanjutkan hadis yang tercantum di Kutayb al-Usul al-Thalathah yang terakhir. Jadi Kutayb usul al-Thalathah sudah kita bahas, sudah selesai. Yang terakhir itu ada hadis, wa fil hadisi ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah. Dalam hadis itu dia jelaskan dari siapa perawinya, siapa yang meriwayatkan hadis ini sahih atau tidak, tidak dijelaskan oleh muallif. Dan memang tujuannya untuk menjelaskan tentang pokok urusan kita adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi ingin dijelaskan oleh muallif ditutup dengan hadis ini bahwa semua persoalan kita kembalikan kepada Islam. Kemudian yang terpenting yaitu tentang syahadat itu. Yang pokok yaitu menegakkan tauhid. Kemudian tiangnya dari rukun Islam itu yaitu salat. Kemudian puncaknya jihad di jalan Allah. Nah, kita akan bahas tentang hadis ini karena hadis ini panjang dan banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Maka karena itu kita bahas pada sore ini tentang hadis yang tercantum di Kutayb al-Usul al-Thalathah yang terakhir sebagai penyempurna dari kajian kita dari Kutayb al-Usul al-Thalathah. Hadis itu lengkapnya begini, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة itu kurang titik di situ, taknya tak marbutah, kurang titik. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ata, wasadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara, wa salatul rajuli. Di situ wasalatul rajul, yang benar salatnya tidak memakai alif lam, wa salatur rajuli. Di situ wasala, alif lamnya dicoret diganti seperti ini, wa salatur rajuli, wa salatur rajuli fi jawfil laili, wa salatur rajuli fi jawfil laili. Al-lail juga sebenarnya ada alif lamnya, al-laili. Fi jawfil laili. Tambahkan lam satu lagi, fi jawfil laili. Summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Summa qala ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أو ذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. Saya ulangi, kufa alaika hadha. Qultu ya nabiy Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala taqilatka ummuka وهل يقب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Saya artikan, tadi saya ada ulang-ulang bacaannya, saya gampang dikasih harokatnya, dan saya artikan sambil mengulang lagi apa yang tadi dibacakan. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, diamalin, tentang satu amal, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, tentang satu amal, yudkhilunil jannah, yang dapat memasukkan aku ke surga, satu amal, yang dapat memasukkan aku ke surga, wa yubaidu di anin nar, dan menjauhkan aku dari neraka, dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, Nabi bersabda, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Sungguh engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Wa innahu layasirun, akan tetapi itu mudah. Wa innahu layasirun, akan tetapi itu mudah. Ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi, tapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya, bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya, yaitu ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Watuqimu salata, engkau mendirikan salat, ini sudah masuk rukun Islam ini ya, rukun Islam semuanya. Engkau mendirikan salat, watu'ti zakah, mengeluarkan zakat. وتصوموا رمضان قواسا في بلان رمضان وتحج البيت حجك بيت الله. Ya, kalau yang sudah paham tidak perlu diartikan lagi. Kau haji ke Baitullah. Summa qala. Kemudian ia berkata, kemudian beliau melanjutkan, artinya Rasulullah melanjutkan lagi. Kemudian beliau melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khairi. Maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Wassadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Dan sadaqah itu memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan api, sebagaimana air memadamkan api. Dan sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Dan sholatnya seseorang di tengah malam. Thumma tala, kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ disebutkan sepotong saja, yaitu tatajafa junubuhum anil madaji'i. Jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Kata Jafa, jauh. Junub, lambung. Madaji, tempat tidur. Jauh lambung mereka dari tempat tidur. Hatta balagha, sampai ayat ya'malun. Ayat ini tercantum dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ayat 16 dan 17. Jadi perawi hadis ini menyingkat ayatnya. Nabi membacakan sampai ya'malun, tapi perawinya, perawi yang meriwayatkan hadis ini, itu disingkat saja. Sebenarnya hadis ini dibaca oleh Nabi dengan sempurna. Kata ja'fa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah, surah 32, ayat 16-17, Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan sunnah, yaitu sholatnya seseorang di tengah malam. Summa qala, kemudian beliau melanjutkan setelah membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Setelah dibacakan ayat itu, Nabi melanjutkan, "Tsumma qala," kemudian beliau melanjutkan, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri?" Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokoknya urusan? Wa amudihi, dan tiangnya. Wa zirwati sanamihi, dan puncaknya. Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokok urusan? Wa amudihi, dan tiangnya. Wa zirwata sanamihi, dan puncaknya. Zirwatu sanam, asal maknanya itu punuk onta. Zirwatu sanam, asal maknanya punuk onta. Tapi yang dimaksudnya ini puncaknya. Karena yang tertinggi itu punuk. Di onta itu yang tertinggi. Dan Nabi berbicara di hadapan para sahabat yang mereka paham. Jadi puncaknya, maka aku kabarkan kepada kamu tentang pokok urusan, tiangnya, dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, yaitu Mu'ad berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Bala itu artinya iya. Bala itu artinya iya, mau ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanami al-jihadu. Ini yang termaktub dalam usul as-salasah yang terakhir itu. Paling akhir sekali dalam usul as-salasah ditulis oleh muallifnya, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala, thumma qala, ala ukhbiruka bimilaki zalika kullih. Kemudian beliau melanjutkan, maukah aku kabarkan kepada kamu bimilaki zalika kullih, yang dapat mengekang semuanya. Maukah aku kabarkan kepadamu yang dapat mengekang semuanya? Artinya yang dapat mengekang semuanya. Qultu wala ya Rasulullah. Aku berkata, iya ya Rasulullah. Artinya mau. Fa'akhadha bilisanihi. Beliau pegang lisannya. Lidahnya dipegang oleh Rasulullah. Beliau pegang lisannya. Waqala. Dan beliau berkata, kuffa alaika hadha. Tahan. Lidahmu ini tahan. Kuffa alaika hadha. Tahanlah. Ini. Begitu maksudnya. Kuffa alaika hadha. Tahanlah. Lidahmu ini. Qultu. Aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa? Lamu'akhadun, apakah kita akan disiksa? Bima natakallamu bih, dengan sebab apa yang kita ucapkan. Apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala, Nabi menjawab, taqilat ka ummuk, semoga selamat ibumu. Taqilat ka asal maknanya celaka, tapi maksudnya mendoakan keselamatan. Semoga selamat ibumu. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhin. Bukankah manusia ini diseret ke neraka di atas wajahnya? Bukankah manusia diseret ke neraka atas wajahnya? Au qala ala manaqirihim, atau di atas katanya. Manakhir nih hidung, arti diseret mukanya atau diseret hidungnya ke dalam neraka. Bukankah manusia ini diseret mukanya atau diseret hidungnya, dijerumuskan ke dalam neraka, melainkan karena hafaidu halsinatihim, melainkan karena ucapan lidah mereka. Hafidah hafaid artinya buah, maksud di sini artinya perlakuan atau sebab dari lidah mereka. Illa hafaidu halsinatihim, melainkan karena sebab lidah mereka. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini lengkapnya demikian. Dan faedahnya besar sekali hadis ini. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari hadis ini. Di sini Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, ini sahabat yang masyhur. Mu'az berkata kepada Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku tentang satu amalan. Hadis ini riwayatkan oleh Tirmizi, dan derajat hadis ini hasan sahih kata Tirmizi. Jadi soal derajat hadis ini sudah kita enggak bicarakan lagi, karena hadisnya sahih dan disesuaikan juga oleh para ulama ahli hadis tentang hadis ini. Sekarang kita bicarakan soal isinya. Jadi selalu kita demikian ya, dan dalam pembicaraan kita selalu ketika ada hadis nanti kita lihat dulu sanadnya sahih atau tidak, baru kita bicarakan soal isinya. Kalau umumnya hadis itu dhaif, kita jelaskan dhaif dan kita gak perlu kita bicarakan. Kalau hadis itu maudhu, gak perlu kita bicarakan. Maudhu itu al-palsu. Tapi kalau ini hadisnya sudah jelas menurut penilaian para ulama sahih, baru kita bicarakan soal isinya. Jadi begitu yang kita ambil dari penjelasan para ulama. Karena para ulama demikian. Para ulama ahlul hadis, jadi al-firqatun najiyah. Kalau mereka membahas satu hadis, dijelaskan dulu sanad hadis itu sahih atau tidak. Sudah jelaskan sahih, baru kita bicarakan soal isinya. Hadis ini sudah kita tidak lakukan lagi tentang kesahihannya, karena dikatakan oleh Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' al-Shaghir dan juga para ulama yang lainnya. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasihat, wasiat atau nasihat, yang pada hakikatnya juga wasiat dan nasihat untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Mu'adz meminta wasiat kepada Rasulullah, yaitu agar ditunjukkan satu amalan, ya Alhamdulillah. Agar ditunjukkan satu amalan, yang amalan itu dapat memasukkan Mu'adz ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Kalau Mu'adz bertanya demikian atau minta demikian, ya semua kaum muslimin dan muslimat meminta demikian. Minta nasihat, ditunjukkan satu amalan yang dapat memasukkan dia ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Semua manusia ingin demikian. Karena itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau telah bertanya satu perkara yang besar. Jadi masalah ini bukan masalah kecil, masalah yang besar. Masuknya orang ke jannah dan dijauhkan dari api neraka bukan masalah yang kecil, masalah yang besar. Ini harus kita perhatikan. Jadi masalah surga, masalah neraka bukan masalah yang kecil. Yang mengatakan demikian azim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Ini perlu dicatat, tentang perkara yang besar. Jadi masuknya manusia ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka bukan masalah kecil, masalah besar. Dan ini merupakan sukses yang terbesar. Ini harus kita perhatikan. Kalau seseorang dimasukkan ke jannah, dijauhkan dari api neraka, itu dia orang yang sukses. Tapi kalau seorang itu kaya raya, punya berbagai fasilitas, punya segala macam, punya gelar, punya belum dikatakan dia orang yang sukses. Atau belum bisa dikatakan dia orang yang bahagia. Sifatnya selama masih dunia ini semu sifatnya. Belum abadi. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, antum bisa lihat ayatnya dalam surah Ali Imran yang bawa mushaf dilihat, tentang hakikat ya hakikat bahagia yang hakiki, atau kemenangan yang hakiki, atau sukses yang hakiki, antum bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, 185, Kullu nafsin zaiqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha anin nari, wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 185, Kullu nafsin zaiqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu atau ganjaranmu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung, telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu, kesenangan yang tipu daya sifatnya, memperdayakan manusia. Anda perhatikan, Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia telah sukses, dia telah menang, dia telah beruntung. Kemudian ditegaskan oleh Allah tentang kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang tipu daya. Jadi enggak bisa kalau orang mengatakan ukuran orang itu bahagia atau sukses dunia atau fasilitas yang ada, tidak. Jangan tertipu. Ini kebanyakan manusia tertipu dengan ini. Dan berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bukan sekali dua kali, berkali-kali dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Tipu daya. Jangan tertipu kita. Jangan kita terpesona dengan kehidupan dunia. Dan jangan iri dengan apa-apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain kaya, sebagian yang terlalu iri. Jangan. Iri itu tidak boleh. Karena semuanya sudah dibagi oleh Allah SWT. Jadi ini masalah-masalah yang besar. Masuk surga, dijauhkan dari neraka, masalah yang besar. Sebab banyak manusia bukan mencari akhirat, mencari dunia. Mencari dunia. Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Jadi kalau orang sering dikatakan orang itu sukses, ya, tidak sukses. Kalau orang beriman, yakin kepada qada wal qadar, dia tidak akan mengatakan demikian. Tidak akan tertipu dia. Itu pun dunia. Apalagi kalau kita lihat orang-orang kafir diberikan kekayaan. Jangan orang menyangka, wah, orang kafir diberikan kekayaan. Berarti Allah senang. Tidak. Allah berikan kekayaan kepada mereka. Untuk apa? Supaya mereka banyak berbuat dosa dan maksiat. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa juga, "La tahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim, innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzaabun muhiin." Dalam Al-Imran juga ayat 178. 178. Jadi jangan tertipu bahwa mereka itu sudah maju, mereka itu sukses. Antum lihat. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum yazdadu itsma wa lahum 'adzaabun muhiin. Dalam surah Al-Imran ayat 178. Dan janganlah sekali-kali orang yang kafir, janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi kalau Allah memberikan segala macam kekayaan kepada mereka, memberikan fasilitas segala macam, ditangguhkan, tidak langsung disiksa oleh Allah. Meskipun jelas-jelas sudah kafir, tidak disiksa oleh Allah, dibiarkan. Begitu. Supaya apa? Bertambah dosa mereka, tambah maksiat. Liyazdadu isma, supaya tambah dosa mereka. Kemudian bagi mereka azab yang hina di akhirat. Ini yang harus kita perhatikan, dan ini yang harus kita juga tanamkan kepada istri, kepada anak. Perhatikan ini. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Suksesnya seorang mendapatkan gelar, mendapatkan fasilitas, mendapatkan gaji yang tinggi, itu belum tentu sukses. Belum tentu. Hidup ini masih berputar. Wathilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putarkan di antara manusia. Ada orang yang saatnya senang, kemudian dia setelah itu jatuh. Ada yang kita lihat seperti terlihat oleh manusia itu senang, padahal dalamnya tidak bahagia dia. Kemudian kita lanjutkan. Setelah Nabi menjelaskan ini masalah yang besar, apa kata Nabi? Kalau cuma disebutkan ini saja, mungkin ada orang yang putus asa. Kalau gitu enggak mungkin orang mencapai jannah surga, karena berat, masalahnya besar. Apa kata Nabi? Wa innahu layasirun ala man yasfarahu Allah ta'ala alaih. Akan tetapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Jadi kalau bagi orang yang diberikan hidayah itu taufiq, itu mudah bagi dia. Yang diberikan hidayah itu taufiq, mudah bagi orang itu. Kalau seorang itu sudah terbuka hatinya, dia condong kepada kebenaran, taat kepada Allah dan Rasul, ingin berbuat baik, dimudahkan jalannya. Tapi bagi orang yang sudah sampai kepada hujah kepada dia, sudah jelaskan ayat dan hadisnya, tapi masih tidak mau, masih tidak tergerak hatinya, ya sulit bagi dia. Dulu sudah saya jelaskan dalam mukaddimah kajian usul salasah. Di antara sebab-sebab orang menganggap bahwa Islam ini sulit, berat, itu ada beberapa faktor. Di antaranya jahil, saya sebutkan waktu itu, bodoh dia. Di antaranya lagi karena dia banyak maksiat, sahibul ma'asi, banyak berbuat dosa maksiat. Sehingga ketika disampaikan kebenaran, menolak dia. Karena hatinya sudah hitam, fitrahnya dia sudah tertutup dengan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga rasanya berat. Kemudian yang ketiga waktu itu saya sebutkan, seingat saya, karena lingkungannya, yaitu dia terpengaruh dengan lingkungan yang ada, ya lingkungannya syirik, ya dia ikut, lingkungannya bid'ah, dia ikut bid'ah, lingkungannya maksiat, dia ikut maksiat, dan lainnya. Sehingga ingin melaksanakan yang hak itu berat bagi dia. Dan masih banyak lagi, sebab-sebab orang mengatakan bahwa agama ini berat. Padahal Nabi mengatakan, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Jadi Nabi mengatakan perkara masuk surga, dijauhkan dari neraka masalah besar, tetapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah atasnya. Jadi kalau kita ingin berbuat kebaikan dan niat kita betul-betul sudah kuat, sudah azm, dan kita ingin yang baik, kemudian kita berjalan di jalan yang baik itu, jangan cuma niat saja, jalannya harus benar. Sebab amal yang soleh itu dua syaratnya. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Harus ikut contoh Rasulullah SAW. Jika dia sudah berjalan begitu, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi gak usah takut kita dengan apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Artinya kita terhadap apa yang Allah sudah tulis di Lauh Mahfudz. Jadi kita sudah bicara soal qadar, bahwa semua tidak ada satupun yang terluput. Semua sudah tercatat. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semua sudah dicatat tentang yang baik dan yang buruk, buat apa kita beramal? Buat apa kita beramal? Kalau semua sudah tertulis, buat apa kita beramal? Apa kata Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah mudahkan atasnya. Seperti di sini juga. Kemudian Nabi membacakan ayat, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Jadi fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia menalkan kebaikan, apa? Kata Allah, fa sanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan ke jalan yang mudah. Tapi waman man bakhila wastagna, orang yang bakhil merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia menistakan kebaikan, apa? Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia ke jalan yang sulit. Jadi sudah ada dua jalan, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan. Dalam surah Al-Balad, dalam surah yang lain Asy-Syams, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada manusia jalannya yang fujur dan jalannya yang taqwa. Itu sudah jelas bagi manusia ini, yang hak dengan yang batil sudah jelas, yang baik yang buruk sudah jelas, yang benar dengan yang salah sudah jelas. Jadi kalau seandainya ada orang yang sudah jelas, demikian jelas jalan menuju jannah surga, dia tidak mau pilih, ya sudah, dia termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam kesulitan. Artinya dimudahkan jalannya untuk jalan yang sulit. Tapi kalau orang-orang yang sudah melihat kebaikan, dia condong kepada kebaikan, dia kejar kebaikan itu, dia pelajari kebaikan itu dan diamalkan, maka itu orang-orang yang yasirun ala man yasarahullahu ta'ala alaih, dimudahkan. Tidak jauh-jauh ya, kita contoh saja orang yang niatnya benar, ingin mendapatkan jannah, kemudian dia laksanakan sholat yang lima waktu, subuhnya dia tepat, mudah bagi orang yang sudah biasa, mudah bangun subuh, mudah. Tapi coba bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, yang tidak ada keinginan untuk bangun subuh, berat bagi dia, berat. Padahal itu jelas yang wajib, yang lima waktu dia kerjakan, berat bagi orang itu. Sholat pada waktunya, berat bagi orang itu. Tapi bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, mudah, ringan. Jadi kewajiban-kewajiban itu mudah. Yang larangan-larangan yang haram, kalau dia sudah dapat hidayah, taufik dari Allah, itu dia akan tinggalkan yang dilarang itu, yang diharamkan. Kemudian yang pertama, ini dari rukun Islam. Yang pertama, Nabi menyebutkan ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Yang memasukkan manusia ke dalam jannah, di antara yang wajib-wajib, yaitu yang pertama kali sebelum yang lain, yaitu engkau beribadah kepada Allah, dan tidak boleh engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini yang sudah kita pelajari tentang masalah tauhid. Dan Nabi ingatkan, tidak dengan yang lain. Nasihat Nabi yang pertama, bagaimana supaya manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan syirik. Nasihat Ibrahim kepada anaknya demikian. Nasihat Ibrahim kepada bapaknya demikian. Nasihat Luqman kepada anaknya apa? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman menasihati anaknya, wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu satu kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil, kemaksiatan yang paling besar, dosa besar yang paling besar yaitu syirik. Makanya itu yang pertama yang harus dimulai. Ingatkan manusia ini agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Syirik ini yaitu memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah kepada selain Allah. Itu syirik seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik, ancamannya apa? Ancamannya apa? Apa? Dia telah berbuat kezaliman yang paling besar. Kemudian dosanya tidak akan diampuni. Dikubur dia akan disiksa oleh Allah. Kemudian di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian amal-amalnya hapus semuanya. Kemudian dia akan kekal dalam neraka dan tidak akan dimasukkan ke surga. Itu diantara akibat orang-orang yang berbuat syirik. Namun syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ayat-ayatnya bisa dilihat dalam surah An-Nisa, surah-surah yang lain. Al-Ma'idah juga ada dan yang lainnya. Ya ini dulu ya kita bahas yang pertama dari rukun Islam. Ya. Yang lima ini, yang pertama ta'budullah wa tusyriku bi syai'an. Insyaallah nanti pada salatul maghrib kita lanjutkan.